ayam jantan yang cerdik, dan rubah yang licik. Suatu senja, saat matahari mulai tenggelam, seekor ayam jantan terbang ke dahan pohon untuk bertengger. Sebelum dia beristirahat dengan santai, dia mengepakkan sayapnya 3 kali dan berkokok dengan keras. Saat dia akan meletakkan kepalanya di bawah sayapnya, matanya menangkap sesuatu yang berwarna merah dan sekilas hidung yang panjang dari seekor rubah. "Sudahkah kamu mendengar berita yang bagus?" teriak sang rubah dengan cara yang sangat menyenangkan dan bersemangat. "Kabar apa?" tanya sang ayam jantan dengan tenang. Tapi dia merasa sedikit aneh dan sedikit gugup, karena sebenarnya sang ayam takut kepada sang rubah. "Keluargamu dan keluarga saya dan semua hewan lainnya telah sepakat untuk melupakan perbedaan mereka dan hidup dalam perdamaian dan persahabatan. Mulai dari sekarang sampai selamanya, cobalah pikirkan berita bagus ini. Aku menjadi tidak sabar untuk memeluk kamu. Turunlah ke sini, teman, dan mari kita rayakan dengan gembira." "Bagus sekali," kata sang ayam jantan. "Saya sangat senang mendengar berita ini." Tapi sang ayam berbicara sambil menjinjitkan kakinya, seolah-olah melihat dan menantikan kedatangan sesuatu dari kejauhan. "Apa yang kau lihat?" tanya sang rubah sedikit cemas. "Saya melihat sepasang anjing datang kemari. Mereka pasti telah mendengar kabar baik ini dan..." Tapi sang rubah tidak menunggu lebih lama lagi untuk mendengar perkataan sang ayam dan mulai berlari menjauh. "Tunggu," teriak sang ayam jantan tersebut. "Mengapa engkau lari? Sekarang anjing adalah teman-teman kamu juga." "Ya," jawab rubah. "Tapi mungkin mereka tidak pernah mendengar berita itu. Selain itu, saya mempunyai tugas yang sangat penting yang hampir saja saya lupakan." Ayam jantan itu tersenyum sambil membenamkan kepalanya kembali ke bawah bulu sayapnya dan tidur, karena ia telah berhasil memperdaya musuhnya yang sangat licik. Pesan dari cerita ini adalah, penipu akan mudah untuk ditakut-takuti.